الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني حفظكم الله kita insyaallah pada malam hari ini akan melanjutkan dars atau kajian di dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha atau Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah, yang kurang lebih kita mungkin berhenti sekitar 2 bulan. Karena memang ada halangan dan udzur, sehingga baru hari ini kita bisa melanjutkan kajian di kitab ini. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, setelah beliau menyebutkan dalil di dalam surat Al-Asr mengenai empat perkara yang wajib untuk difahami bagi setiap muslim, ma'rifatullah, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatu nabiyihi, wa ma'rifatul Islam bil adillah. Yang pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua adalah amal, kemudian yang ketiga adalah dakwah, dan yang keempat bersabar. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalil dari Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, qala Syafi'i. Dan ini kebiasaannya beliau setelah menyebutkan dalil baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, beliau senantiasa menyebutkan athar dari para a'immah, athar dari para ulama us-salaf. Di sini Al-Imam Syafi'i beliau berkata mengenai ayat tersebut, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-sura lakafathum. Naam. Suaranya jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Kita dengar. Naam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-sura lakafathum." Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Allah subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan surat ini saja sebagai hujjah kepada makhluknya, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan surat ini saja sebagai hujjah kepada umat manusia, maka sungguh telah cukup surat ini sebagai hujjah bagi mereka. Masya Allah. Sungguh surat ini sudah cukup sebagai hujjah atas umat manusia. Ini perkataan Imam Syafi'i, merupakan perkataan yang azim, perkataan yang besar. Ikhwani hafizakumullah, sebelum kita memahami perkataan Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i beliau bernama Muhammad ibn Idris Al-Hashimi Al-Qurashi Abu Abdullah Al-Syafi'i, diambil dari nama kakek beliau. Wa illa nama beliau bukan Syafi'i, Nama beliau Muhammad ibn Idris, kunyahnya Abu Abdullah, dan beliau dari Bani Hashim, dari suku Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Nabi alaihi salatu wassalam di kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Nah, di bertemu dengan afwan al-Imam Syafi'i, bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam nasabnya di kakek Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Abdu Manaf, sehingga al-Imam Syafi'i dari Ahlul Bait, min al bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga al-Imam Syafi'i dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-Imam Syafi'i beliau lahir di Gaza. Imam Syafi'i beliau lahir di Gaza. Gaza ini terkenal pada zaman sekarang di negeri Filistin. Kalau zaman dahulu di negeri Syam. Zaman sekarang di negeri Filistin. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, yaitu di abad kedua dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Imam Syafi'i beliau lahir di kota Gaza pada tahun 150 Hijriah, dan beliau lahir dalam keadaan yatim. Al-Imam Syafi'i sejak kecil beliau di atas kefakiran, fakir miskin. Dan abahnya sudah meninggal di saat beliau kecil. Kemudian karena cintanya ibu kepada sang anak, sehingga dibawa Al-Imam Syafi'i dari tempat kelahirannya di Filistin menuju ke kota Makkah. Dan beliau pada saat itu berumur 2 tahun. Tujuan sang ibu li'alla yadhi nasab. Tujuan sang ibu membawa Imam Syafi'i ke kota Makkah, tujuannya agar nasab beliau tidak hilang. Karena tempatnya suku Quraisy di Makkah. Dibawa ke kota Makkah agar nasabnya Imam Syafi'i tidak hilang. Sehingga beliau pun tumbuh di kota Makkah. Beliau pun besar di kota Makkah. Kemudian beliau pun mempelajari Al-Quran. Dan beliau menghafal Al-Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Dan umur beliau masih 7 tahun. Beliau hafal Al-Quran di umur yang masih muda. Di umur 7 tahun. Nah, kemudian setelah menghafal Al-Quran, beliau mempelajari ilmu fikih, ilmu hadis di kota Mekah kepada gurunya beliau yang bernama Muslim ibn Khalid Az-Zijji. Beliau mempelajari fikih dari tangan guru beliau yang bernama Muslim ibn Khalid Az-Zijji. Pada saat itu Muslim ibn Khalid Az-Zijji merupakan mufti di kota Makkah. Kemudian beranjak beberapa tahun setelah itu, Imam Syafi'i pun keluar dari kota Makkah, memulai untuk rihlah fi talabil ilm. Berjalan dari satu kota ke kota yang lain untuk mencari ilmu. Dari kota Makkah beliau pun berpindah ke kota Madinah. Nah, di Madinah Imam Syafi'i mengambil ilmu dari Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, yang merupakan mazhab kedua setelah mazhabnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i mempelajari hadis, mempelajari fikih dari Imam Malik. Sehingga Al-Imam Syafi'i mampu untuk menghafal Muwatta karena karya Imam Malik, dan beliau pada saat itu umurnya masih 10 tahun. Imam Syafi'i sampai bisa menghafal kitab Muwatta yang berisi sekian banyak hadis yang ditulis oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i berumur 10 tahun. Menunjukkan betapa kuatnya dan cepatnya hafalan beliau. Kemudian setelah itu Al-Imam Syafi'i, karena tingginya keilmuan yang beliau miliki, sudah memberikan fatwa. Dan umur beliau dalam satu riwayat disebutkan 15 tahun. Dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan 18 tahun sudah memberikan fatwa. Menunjukkan kepada kita bagaimana kecerdasan beliau. Dan kesungguhan beliau di dalam mencari ilmu. Dan ini amat sangat jarang, ikhwani hafizakumullah. Di usia yang amat sangat muda sudah menghafal Al-Quran. Sudah mempelajari hadis, sudah mempelajari fikih, kemudian menghafal hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam bahkan dari tangannya para ulama yang besar. Sehingga beliau mengeluarkan hasil dan membuahkan manfaat dengan memberikan fatwa di umur yang masih kecil. Kemudian setelah itu Al-Imam Syafi'i dari kota Madinah, kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke negeri Irak. Dan di sana mempelajari fikih Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani ini merupakan penyambung mazhabnya Abu Hanifah dan termasuk muridnya Abu Hanifah. Naam. Imam Syafi'i berangkat ke Irak untuk mempelajari fikih yang dibawa oleh Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Kemudian setelah dari Irak, Imam Syafi'i kemudian beliau melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu ke negeri Mesir dan beliau pun wafat di negeri tersebut. Beliau wafat di negeri Mesir. Naam. Pada tahun 204 Hijriah. Sehingga beliau meninggal dan umur beliau pada saat itu genap 54 tahun. Imam Syafi'i meninggal dan umur beliau genap 54 tahun. Nah, dan pujian para ulama amat sangat banyak kepada Imam Syafi'i dan bukan di sini tempatnya. Ini biografi singkat mengenai Al-Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini saja sebagai hujjah kepada makhluknya, sungguh telah cukup surat ini sebagai hujjah bagi mereka. Perkataan Imam Syafi'i ini akan kita ambil 3 fawaid. Perkataan Al-Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di kitab ini, kita akan ambil 3 fawaid. Faedah yang pertama, bahwasanya athar dari Al-Imam Syafi'i ini disebutkan dan diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Ucapan Al-Syafi'i ini yang meriwayatkan siapa? Ibnu Katsir. Dengan lafaz yang berbeda dengan yang ditulis oleh Syekh. Ibnu Katsir meriwayatkan dari Syafi'i dengan lafaz, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Ini lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah." Apabila umat manusia merenungi ayat ini atau merenungi surat ini, mentadaburi surat ini, lawasi'adhum, maka akan mencukupi mereka. Masya Allah. Imam Syafi'i mengucapkan kalimat ini menunjukkan diqqat fahmi. Bagaimana tinggi pemahaman beliau. Kenapa disebutkan surat ini mencukupi umat manusia? Karena kenapa? Karena ayat ini memang mencakup usuluddin wa furu'i. Surat ini mencakup pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Betapa tidak. Dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan illal ladzina amanu. Menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada nabinya. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan asma' wa sifat. Wa amilu salihat, mencakup amalan salih. Setelah mendapatkan ilmu. Wa tawasaw bilhaq. Wa tawasaw bisabr. Kemudian memberikan wasiat, berdakwah dengan kebenaran. Watawasau bisabr, dan mewasiatkan untuk bersabar di dalam menuntut ilmu, bersabar di dalam mengamalkan ilmu tersebut, dan bersabar di dalam dakwahnya. Maka ayat ini cukup hujjah bagi umat manusia. Ini maksud dari perkataan Al-Imam Syafi'i. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ikhwani hafizakumullah, bukan maksud dari surat ini mencukupi semua syariat. Bukan itu maksudnya. Dari perkataan Imam Syafi'i, jangan difahami bahwasanya surat ini mencakupi semua syariat. Tidak. Akan tetapi surat ini merupakan hujjah bagi umat manusia bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada mereka jalan-jalan kebaikan. Surat ini merupakan hujjah bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas umatnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini telah menjelaskan kepada umat manusia jalan-jalan kebahagiaan. Karena kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya umat manusia berada di atas kerugian. Berada di atas kebinasaan. Illal ladzina kecuali. Nah di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jalan-jalan supaya tidak merugi. Menjelaskan kepada kita jalan-jalan supaya tidak sengsara, supaya tidak binasa. Yaitu menjelaskan jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan keselamatan. Nah, jalan kebahagiaan di surat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan secara global saja. Secara umum. Apa jalannya orang-orang yang tidak sengsara, jalannya orang-orang yang berbahagia? Yaitu mereka yang beriman. Mereka menuntut ilmu, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada qada wal qadar. Kemudian jalannya orang yang berbahagia, yaitu yang senantiasa mengamalkan ilmu tersebut, kemudian berdakwah dan bersabar, terus istiqamah. Ini jalan kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan secara mujmalah. Secara umum, secara global, secara universal. Adapun sisa-sisa syariat yang lain, maka ini tentunya dijelaskan di dalam nas Al-Quran, di surat-surat selain surat Al-Asr. Dan sisa-sisa syariat yang lain, dijelaskan pula di dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam secara terperinci, secara detail. Nah, ini faedah yang kedua bahwasanya maksud dari surat ini hujjah bagi umat manusia karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan keselamatan. Sehingga kita harus untuk memahami, mengamalkan, dan mengambil jalan tersebut. Ini yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga yang terakhir dari perkataan Imam Syafi'i, mimma yadullu fadli hadhihi surah, di antara salah satu keutamaan yang menunjukkan pentingnya surat ini, di antara salah satu keutamaan yang menunjukkan tentang fadilahnya surat Al-Asr, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Awsat, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Awsat dari Abu Madinah Ad-Darimi. Berkata Abu Madinah Ad-Darimi, kana rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza altaqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asr innal insana lafi khusr. Kata Abu Madinah Ad-Darimi, dahulu dua sahabat atau dua orang dan dua pemuda, dua laki-laki di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, apabila mereka sudah bertemu, di antara dua orang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam kalau sudah bertemu, mereka tidak berpisah sampai salah satu di antara keduanya membacakan surat Al-Asr, innal insana lafi khusr, menunjukkan betapa pentingnya surat ini. Sampai-sampai dua sahabat Nabi alaihi salatu wasalam kalau sudah bertemu, mereka tidak berpisah melainkan membaca surat ini. Dan ini athar tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Sahih. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya surat Al-Asr, dan sudah kita jelaskan tiga fawaid na'am mengenai perkataan Al-Imam Syafi'i dan keutamaan surat tersebut. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan athar dari salah satu imam di antara imam dari kalangan ahlul hadis. Qala al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, didahulukannya ilmu sebelum perkataan dan sebelum amalan. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, atau babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, ilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Kemudian al-Imam al-Bukhari menyebutkan satu dalil dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhambik. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mintakan ampunan atas dosa-dosa. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala memulai ilmu sebelum perkataan dan amalan. Karena dimulai dari apa? Fa'lam, ilmui, ketahui. La ilaha illallah adalah ucapan. Wastaghfir li dhambik, dan mintakan ampunan atas dosa-dosamu. Ini adalah sebuah amalan. Dengan berdoa, dengan beristighfar. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan i'lam, fa'lam, ilmui, ketahui. Maka dari ayat ini mereka mengambil sebuah istimbat, intisari hukum bahwasanya ilmu itu didahulukan daripada ucapan dan amalan. Ini perkataan Al-Imamul Bukhari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitab ini. Yang pertama, ikhwani hafizakumullah, Al-Bukhari kunyahnya beliau Abu Abdullah. Dan namanya Al-Imamul Bukhari Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari. Kunyahnya Al-Imamul Bukhari Abu Abdullah, nama beliau Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari. Beliau lahir di kota Bukhara. Beliau lahir di kota Bukhara. Mungkin saat ini Bukhara, kalau dahulu itu iklim Khurasan, salah satu wilayah dari Khurasan. Kalau zaman sekarang mungkin bagian dari Iran dan Rusia. Bagian dari Iran, Afghanistan dan Rusia. Ini dari sana. Dan dari tempat-tempat tersebut dahulu keluar banyak ulama dan ahlul hadis. Al-Imam Al-Bukhari beliau lahir di kota Bukhara pada tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Dan beliau pun juga lahir dalam keadaan yatim di asuhan ibunya. Kemudian Imam Al-Bukhari mempelajari ilmu hadis wal fiqh dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian beliau meninggal pada tahun 256 Hijriah dan umur beliau genap 62 tahun. Ini biografi singkat mengenai Al-Imam Al-Bukhari. Di sini Al-Imam Al-Bukhari beliau mengucapkan atau mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berkata dan beramal. Maksud dari ucapan tersebut bahwasanya manusia bagaimana dia akan beramal dan berucap kalau dia tidak tahu. Oleh sebab itu seorang muslim mengerti ilmunya, mempelajari terlebih dahulu, baru setelah dia mengerti hukum akan sesuatu, kemudian dia beramal. Kenapa ikhwani hafizakumullah? Karena amalan dan ucapan tidak dihukumi benar, tidak akan diterima amalan dan ucapan tersebut sampai betul-betul sesuai dan menyamai dengan aturan syariat. Dari mana ucapan dan amalan tersebut akan diterima? Kalau tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Dan kita tidak akan mengetahui bagaimana tuntunan syariat kalau tidak kita mencari ilmu. Jadi seorang manusia tidak akan mengetahui apakah amalannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah ucapannya sesuai dengan bimbingan Al-Quran, qala Allah, dan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, kecuali dengan ilmu? Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah menunjukkan kepada kita betapa urgennya, betapa pentingnya al-ilmu wa ta'allum. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Karena ilmu ini dikedepankan sebelum apa? Sebelum kita berkata, sebelum kita beramal, dan sebelum kita berdakwah. Harus dengan adanya ilmu. Karena Nabi alaihissalatu wassalam beliau bersabda dalam hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Kasihan. Sudah capek beramal. Niatnya mendapatkan pahala, ternyata amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut tertolak. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Karena kenapa? Karena dia jahil akan ibadah tersebut. Maka ini ikhwani hafizakumullah menunjukkan bagaimana pentingnya perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Ilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Ini faedah yang pertama dari perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Faedah yang kedua dan ini yang terakhir, kemudian kita tutup kajian kali ini. Faedah yang kedua, bahwasanya doa da'i-da'i, para pengajar-pengajar yang mengatasnamakan diri mereka kepada agama Islam, mereka tidak keluar dari tiga golongan. Bahwasanya da'i-da'i tidak akan keluar dari tiga jenis atau tiga macam. Yang pertama, du'atul jahil. Da'i-da'i yang jahil. Orang-orang yang bodoh, tokoh-tokoh yang dungu. Yang mana mereka tidak memiliki ilmu. Yang mana mereka tidak memiliki fikih di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang pertama ini dai-dai yang jahil, yang senantiasa mengedepankan kejahilan daripada ilmu. Dan mereka beramal dengan kejahilan. Maka sifat mereka yufsiduna akthar mimma yuslih. Kebanyakan mereka ini merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Dan mereka rata-rata sulamun li ahlil ahwa. Rata-rata mereka ini jembatan. Rata-rata mereka ini tangga. Rata-rata mereka ini tali estafetnya ahlul ahwa iwal bidah. Siapa mereka? Seperti al-mutasawwifah. Siapa mereka? Seperti an-nusairiyah. Siapa mereka? Seperti ar-rawafid. Mereka semuanya dullal. Mereka semuanya du'atul jahl. Ini yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah du'atul fitan. Mereka adalah da'i-da'i yang senantiasa mengajak kepada fitnah. Mereka memiliki ilmu tapi tidak digunakan untuk perkataan yang baik. Mereka memiliki ilmu tapi tidak digunakan untuk amalan yang bagus. Dan mereka adalah du'atul fitan yang senantiasa mengajak kepada fitnah-fitnah. Dan mereka adalah du'atul inhiraf. Mereka adalah da'i-da'i yang mengajak kepada penyimpangan. Da'i-da'i yang senantiasa mengajak kepada kesesatan. Seperti siapa? Seperti al-khawarij. Dan mereka adalah at-takfiriyun yang senantiasa mengkafirkan kaum muslimin. Yang senantiasa memberontak kepada pemerintah dan menghalalkan darah umat manusia. Sehingga mereka du'atul fitan. Karena kenapa? Tidak memiliki ilmu yang benar. Sehingga terjatuh kepada kesesatan dan penyimpangan. Karena khawarij. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Uthman bin Affan, yang keduanya adalah sebaik-baiknya umat manusia di zaman mereka. Ini du'atul fitan. Karena kenapa? Mereka tidak mengedepankan ilmu yang benar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dan mereka adalah golongan yang selamat, mereka adalah golongan yang terbaik, mereka adalah golongan yang paling bahagia, yaitu du'atul basir. Da'i-da'i yang di atas pengetahuan, da'i-da'i yang di atas ilmu, yang senantiasa mengedepankan ilmu sebelum mereka berkata dan sebelum mereka berbuat. Dan mereka adalah orang-orang yang memahami fikih dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdakwah kepada qala Allah wa qala Rasul dengan penuh hikmah. Mereka adalah ahlu sunnati wal jamaah yang senantiasa berdakwah dengan maw'idah hasanah. Dengan berdakwah yang baik. Dengan menggunakan hujjah, dengan menggunakan dalil, dengan menggunakan burhan. Dan mereka inilah ikhwani afidhakumullah yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Qul, hadihi sabiri, ad'u ilallahi ala basira, ana wa manittaba'ani. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ila Allah ala basiratin, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu. Kedepankan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Sehingga golongan yang paling selamat, mereka adalah senantiasa yang mengedepankan ilmu. Mereka mempelajari ilmu. Setelah mereka mendapatkan ilmu tersebut, baru setelah itu mereka berkata dengan perkataan yang baik, berdakwah dengan bijak, dan beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah. Kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang lain. Ilahuna walhamdulillah.